Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد الكرام والإخوة بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة البخاري رحمه الله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة باب yang menerangkan kadar berapa selayaknya berapa seyogianya jarak atau kadar antara seseorang yang sholat dengan sutra. Nah, bab yang menerangkan tentang kadar berapa yang seyogianya antara seorang yang sholat dengan sutranya, berapa kadarnya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار أبو حازم عن أبيه يتو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد صحابي الحديث سهل بن سعد قال berkata سهل بن سعد كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة فسهل بن سعد رضي الله عنه adalah kadar jarak tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tembok adalah sekedar tempat lewatnya kambing. Hadis Sahal bin Sa'ad menghabarkan bahwasanya antara tempat sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tembok bagian depan adalah mamarusyah, ada jarak sekedar tempat lewat kambing. Nah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim al-Makki ibnu Ibrahim qala haddatsana Yazid bin Abi Ubaid Yazid bin Abi Ubaid An Salamah Salamah bin Al-Aqwa kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar ini termasuk Sulatiyat Al-Bukhari Sulatiyat Al-Bukhari artinya Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanad yang alih cuma 3 orang Maki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid, Amah bin Al-Aqwa. Biasanya rawi antara Imam Al-Bukhari sampai Rasulullah ada 5, ada 4, 6, iya. Ini cuma 3. Maki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid, Salamah bin Al-Aqwa. Ini disebut Tulatiyat. Banyak. Dan para ulama banyak mengumpulkan sanad-sanad Tulatiyat Bukhari. Sanad yang tinggi, Barakallahu Fikum. Nah, ini termasuk Nah, Yazid bin Abi Ubaid termasuk Maula Salamah bin Al-Aqwa. Kalian meriwayatkan dari Salamah. Qala, berkata Salamah bin Al-Aqwa, kana jidarul masjid indal mimbari makadatisyatu tajuzuha. Adalah tembok masjid, yaitu yang Rasulullah SAW berkesolat di sana, dekat di sisi mimbar, mimbar Rasulullah, maka datisyatu tajuzuhu, hampir saja maksudnya apa, kambing bisa melewatinya. Nah, barakallahu fikum. Dua hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menunjukkan berapa kadar seorang yang sholat dengan sutroh temboknya yang berada hadapannya. Jadi kita lihat dari dua hadis ini, nah, ya memang muhtamal. Nah, banyak kemungkinan. Hadis Sahal bin Sa'ad mengatakan adalah tempat sholat Rasulullah SAW dengan tembok, enam kadarnya sekedar bisa lewat atau tempat lewat kambing. Ini apa bisa dalam posisi berdiri seperti itu, bisa dalam posisi sujud. Nah, sehingga enam pertanyaan yang kita kemarin pertanyakan dan sebagai kesimpulan, bahwasanya berdirinya seseorang ketika berdiri dengan sutra jaraknya berapa? 3 hasta, dan tempat sujudnya, dan ketika sujud kepala dengan tembok sekitar 6, bisa lewat kambing. Itu barakallahu fikum sebagai salah satu bentuk penjamaan yang dijama oleh para ulama. Dan yaitu di antara ulama yang menjama seperti itu adalah Ad-Dawudi. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau menukil wa jama'a Ad-Dawudi bi anna aqallahu mamarasyah wa aktsaruhu 3 adruk. Nah, ya, jarak antara seorang yang sholat dengan sutrohnya, temboknya, paling minimal bisa lewat kambing. Paling banyaknya 3 hasta. Wajama ba'duhum bi'annal awal fi halal qiyam wal qu'ud, wasani fi halal ruku was sujud. Sebagian ulama menjama jarak yang paling dekat antara seseorang dengan sutrohnya, nah, sekitar tempat lewat kambing itu barakallahu fikum dijama oleh sebagian ulama, nam fi hal qiyam wal qu'ud, ketika seorang yang sholat itu berdiri atau duduk. Ketika berdiri atau duduk, nah, maka jaraknya barakallahu fikum seperti itu, 3 hasta, 1 adru. Wasani, yang kedua, jaraknya seperti apa? Nah, jaraknya seperti tempat lewat kambing adalah halat ruku dan sujud. Nah, ketika ruku dan sujud. Ini penjamaan barakallahu fikum dari riwayat-riwayat yang ada barakallahu fikum. Seperti tadi hadis Sahal bin Sa'ad dan hadis yang lainnya. Ya, oleh karena itu para ulama seperti Syekh Al-Albani dan ulama-ulama yang lain mengatakan seperti penjamaan berikut. Ketika seorang yang sholat dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, maka jarak yang paling minimalnya adalah 3 hasta. Ketika dalam keadaan ruku atau sujud, maka jaraknya adalah 6, sejarah pembisa lewat 6 kambing. Barakallahu fikum. Kemudian wa qala al-imam al-Baghawi rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, istahabba ahlul ilm ad-dunuwu min as-sutrah bihaitu yakunu bainahu wa baina qabla imkani sujud. wa kadzalika bainas suhuf. Kata Imam Al-Baghawi, Baghawi termasuk Syafi'iyah, ahlul ilm para ulama mensunahkan mendekat dari sutrah tersebut sehingga antara dia dengan sutrahnya itu sekedar bisa sujud, memungkinkan bisa sujud. Jadi jangan sampai jauh sekali ketika seseorang sholat dengan sutrahnya. Nah, ya. Wa kadzalika baina shufuf, demikian juga antara satu shaf dengan shaf yang lainnya. Jaraknya jangan terlalu jauh. Sekedar bisa sujud saja. Nah, barakallahu fikum. Shaf kan banyak, shaf satu dengan dua, tiga dengan empat, ya shaf kedua dengan shaf pertama, jaraknya sejarak asal bisa sujud. Dan itu disunnahkan oleh para ulama kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala. Istahabba ahlul ilm ad-dunuhu minas sutrati bihaitu yakulu baina wa bainaha qadu imkani sujud. Wa kadhalika baina suhu. Nah. Wa qad warada al-amru bid-dunuhi minha. Dan sungguh telah datang perintah untuk seseorang yang sholat mendekat dari sutrah. Nah. Wa fihi bayanul hikmah fi dzalik, dan di dalam hadis yang memerintahkan untuk mendekat kepada sutra di sana jelas terdapat keterangan tentang hikmahnya. Hikmahnya supaya orang tidak lewat antara dia dengan sutranya lebih-lebih enam tiga perkara yang bisa memutuskan sholat tersebut. Dan seseorang kalau mau lewat di hadapannya ketika dia dekat dengan sutra bisa dia mencegahnya dan melaksanakan perintah Rasulullah SAW untuk mencegahnya bagi orang yang lewat antara dia dengan sutrahnya. Enam. Atau kalau yang lewat itu adalah enam, ya, binatang, enam, maka Rasulullah SAW yang maju, mepet ke sutrah tersebut sehingga yang lewat dari binatang tersebut lewat di belakang Rasulullah SAW. Kemudian hadis yang datang memerintahkan untuk dekat dengan sutrah, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Sahal bin Abi Hasmah marfu'an, idza shalla ahadukum ila sutratin falyabnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sutrah, maka hendaklah mendekat dari sutrah tersebut dan sehingga tidak memutuskan syaitan, tidak memutuskan dan akan sholatnya. Barakallahu fiik. Ini hadis yang menunjukkan tentang kadar enam antara seseorang yang sholat dengan sutrahnya berapa jaraknya. Jaraknya disebutkan dalam hadis enam Sahal bin enam Sa'ad dan juga hadis Salamah bin Al-Aqwa. Namun pendalilan dengan hadis Salamah bin Al-Aqwa enam butuh enam kepada keterangan penjamaan dengan hadis dengan enam yang menerangkan tentang mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nastaghfirullah wa nastaghfirullah.